yang besok hajatan sekaligus kita doain biar penter, jangan hujan, biar nggak ada halangan, semua yang diundang, yang jauh, yang dekat pada nyampe semuanya, habis hajatan nggak punya utang, mudah-mudahan berkah semua, jangan sampai ada hujan. Kita doain kalau memang kagak hujan pakai pitua, orang dulu pituanya ada, kodok, kenal kodok, kodok ikat di pojokan tenda yang kencang itu biar teduh, kayak apapun nggak bakal turun, itu benar yakin orang tua dulu, kodok ikat di pojokan tenda yang kencang biar teduh, kayak apa nggak bakal turun, insya Allah. Emang lu ngomong salah lu? Iya, kalau kodok diikat dilompat-lompatan, kodoknya yang kagak turun, hujannya mau. Ya, lemot banget nih, Lola. Mudah-mudahan berkah dan amin ya Robbal Alamin dah, itu aja. Ya, ini aja, ntar dilanjutin musan ya, akhir ya. Kepada beliau, ya kami persilahkan, Bang Haji, mohon izin, udah gak pakai MC lagi, beliau langsung aja. Jadi, Bang Haji, ya ada. Ustaz Haji Akri Patrio yang sering kita lihat waktu Ramadan di SCTV jam 3 tuh menjelang sahur di sinetron PPT para pencari tile, para pencari tile, para pencari Tuhan, ini dia orangnya. Iya, Masya Allah, senyumnya dong, kiss bye dong. Iya, jalannya dong yang bener.